Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.